Tak tempuh sewelas sewu kilometer nusolawamu. Sing nate janji mulai ning aku sawise ngrampung ke urusanmu. Tak tekad tekad ke masih ora tau ngalami adem minasit mosok ra ditemoni nekatku mau ngepengen miliki kepisah benua negoro angin gayo tresnamu rasane sayang awakmu. Hey, what's wrong? Apa maksudnya? Sorry, I like him more than you. Hmm. tresnanku kanggo awakmu. Dongoku tukolamu urip ayam kanggo sanang. Fokus untuk kerja, untuk menghidupi dan memakmurkan keluarga dan orang yang dicintai. Sora Thank you. sinten sing sambat kulo niki kuat neng pas weninggal lungo wektune mboten tepat laki bunga bunga e nyawange semu wis dikon lali kali sigaran mati melek oh sayang aku sing perjuang nipon angi pontang panting pen rakurang dengan gampangnya sampean ninggal sayang caramu godo aku teko-teko nih saiki hati mbok sikari kesan indah pertama kau datang seolah Aku nampak isine pantongamu wis siap ke katunggu sliramu. Aku ngukir kata-kata romantis sing iso nyeneng ke koe sing manis. Saksine donya lan langit gedene rasaku tunggal ekamring sliramu. Panjang umurmu, tak usah hati ngepanyuanmu, tak pasrah ke jantung hatiku, nganti namun ilang sing ape-ape. Sampean bahagia, katuku terkesan biasa, rong iso ngenei sing sempurna. Selamat tambah usia, semoga umur panjang, ku harap bisa terkenal. Sebab sing pasti ngelarani aku Katung sayang, katung kadang-kadang. Lungo muda di traumaku, ngene men kisah pujangku. Sayang. tapi cina seketika jadi apa ya? Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Benar tuh bapak eh. Aku jadi dokter ya. Tapi belum sangat apa anak ya? Iya, saya dewasa ini cina semakin tahu jati dirinya. Ngobrolano ente ening tengah wengi tetes embun sing ngancani. Sampean koyo lagi kasmaran tenang mlaku teko tuwo bebarengan matur suwon wis ngajani aku selama iki wis iso

ku ngedem-ngedem hatimu. Pak kau mempertahankanmu. Tenen tenaga nih tak mengimbangi liane sing ketok penak uripe. Kadang kepita kelaran ngempet ati tangisan rodo panguripan bakale muter nanging bu kapan. Sopo to sing pengin kaya ngene terlahir rasuke bondo sadar aku kalah rupa terserah kowe sayang roaku ora aku ra maksa tapi yen wes mbahas tresno sing jelas aku sing selalu. Mental head tapi kuat cur